السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الإخوة kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pendengar dan pemirsa Roja dimanapun antum berada, alhamdulillah tiada kata yang pantas kita ucapkan di kesempatan malam yang berbahagia ini kecuali ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di kesempatan malam ini kembali kita dipertemukan oleh Allah, dikembali dipertemukan bersama kitab Durusul Lughatil Arabiyah li ghairi natiqin biha, jilid yang kedua. Dan kita masih di Ad-Darsus Tsalatsun, masih di pelajaran ke-30, dan malam ini insyaallah kita akan membaca latihan-latihan yang tersisa. Yani tinggal kurang lebih di sini ada 4 latihan di akhir pelajaran ke-30, pelajaran ke-30. Sehingga tidak tersisa kecuali tinggal beberapa lembar saja di jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughah ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari, apa yang sudah kita sama-sama bahas di jilid yang kedua ini, semuanya dapat kita kuasai dengan baik, tentu dengan pertama dengan kesungguhan mengikuti pelajaran kita dari awal, kemudian berupaya untuk terus murajaah mengulang pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari, kemudian tentu semuanya tidak akan bermanfaat tanpa pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua at-taisir, kemudahan, at-tashil, agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita memahami bahasa Arab ini, bahasa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai bahasa wahyunya dan bahasa dari nabi dan rasul yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ini insyaallah kita akan masuk ke at-tamrin al-khamis, latihan yang kelima. Sekali lagi ikhwan, maratan thaniya, kita di jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah, ad-darsu al-thalathun, pelajaran ke-30, safhata mi'atain wa sittata ashar, safhata mi'atain wa sittata ashar, halaman 216. Silakan bagi al-ikhwa wal-akhwat sekalian untuk membuka al-mujallad al-thadi, jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah li ghairi natiqin biha, ad-darsu al-thalathun, pelajaran ke-30, safhata mi'atain wa sittata ashar, halaman 216. At-tamrin al-khamis. Namun sebelum kita masuk ke tamrin al-khamis dan latihan setelahnya, sedikit kita mengulas apa yang telah kita pelajari. Yang pertama di ad-darsu al-thalathun terdapat murajaah sekaligus tambahan dari apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Ada dua hal di sini, ada pengulangan, yakni pengulangan tasrif, perubahan-perubahan yang ada pada al-fi'lul madhi, al-fi'lul mudhari, dan fi'lul amr, yang sebenarnya sudah kita pelajari secara bertahap dari awal kitab Durusul Lughah jilid yang kedua ini. Tasrif al-fi'l madhi sudah kita bahas di pelajaran-pelajaran sebelumnya, begitu pula tasrif al-fi'l mudhari', Kemudian begitu juga fil amr. Dan di ad-darsus salasun disempurnakan dengan ditambahkan satu dhamir yang belum dibahas, yang sengaja sepertinya oleh penulis diakhirkan di bagian akhir buku jilid kedua ini. Dan ini mengingatkan saya juga metode beliau di jilid yang pertama, bahwa al-musanna itu dibahas di akhir-akhir daripada jilid yang pertama. Begitu pula di sini dhamir al-musanna, baik yang al-ghaib begitu pula yang al-mukhatab, diakhirkan di penghujung daripada jilid yang kedua. Nah, ini metode yang kita dapati sejak jilid yang pertama dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah ini. Begitu pula jilid kedua. Dhamir huma, baik huma muzakkar maupun muannats, begitu pula antuma, baik yang muzakkar maupun yang muannats, diakhirkan di ad-darsus salasun, sehingga sempurnalah sudah tasrif baik al-madi, al-mudhari maupun al-amr. Dan itu sudah kita bahas satu persatu. Sengaja saya gunakan metode waktu itu pembahasan satu persatu al-madi, kemudian berangsur ke al-mudhari, kemudian terakhir fil amr, baru kita masuk ke latihan-latihan yang ada di pelajaran ke-30 ini. Dan malam ini masih terkait dengan tasrif al-fi'l mudhari. Bahwasanya al-fi'l ada beberapa bentuk daripada al-fi'l mudhari. Ya, mana kita temukan manakala dia marfu bi thubutin nun. Sekali lagi, ada beberapa bentuk daripada al-fi'l mudhari. Ya, mana fi'l mudhari ini kalau dalam kondisi marfu'nya bi thubutin nun. Dia marfu dan tanda marfu'nya adalah thubutun nun, adanya huruf nun di belakang. Ini huruf nun yang tetap ada di situ. Ini ada beberapa fi'il mudhari yang akhirnya adalah huruf nun dan sebelum nun huruf alif, waw atau ya yang disukun. Alif, waw atau ya yang disukun. Nanti akan kita lihat di latihan yang terakhir, di latihan ke-8 insyaallah. Fi'il mudhari yang diakhiri dengan nun ini, yang nanti kita akan bahas dia, namanya adalah al-af'alul khamsa. Fi'il mudhari yang 5, yang semuanya berakhiran dengan huruf nun, dan sebelum nun adalah huruf alif atau waw atau ya yang disukun. Dalam kondisi marfu bi thubutin nun. Ketika dalam kondisi marfu, tanda marfu'nya adalah tetapnya huruf nun. Jadi tidak hilangnya huruf nun. Huruf nun tetap di situ ada ketika marfu. Maka dari sini dapat kita pahami ketika dalam kondisi selain marfu dihapus nunnya. Dalam kondisi selain marfu, yakni dalam kondisi mansub dan majzum, al-fi'l mudhari yang seperti ini jika dia mansub dan majzum, maka mansub dan majzum bihadzfin nun, dengan dihapusnya huruf nun. Kalau marfu tadi bithubutin nun, marfu'nya dengan tetapnya huruf nun, tidak hilangnya huruf nun. Kebalikannya dalam kondisi mansub atau majzum, bihadzfin nun, dengan dihapusnya huruf nun. Dan untuk memperjelas, kita lihat at-tamrin al-khamis. Sekali lagi bagi al-ikhwah wal akhwat sekalian yang baru saja bergabung, kita masih di ad-darsus salathun, pelajaran ke-30, at-tamrin al-khamis, latihan ke-5, safha 216, halaman 216. Dengan memohon at-taysir wa at-tashil min Allah, dengan memohon kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita mulai at-tamrin al-khamis. Di sini disebutkan perintahnya, yaqul huna amama kulli jumlatin mimma ya'ti fi'lun mudhari'un marfu'un. Amama kulli jumlatin mimma ya'ti fi'lun mudhari'un marfu'un akmil bihil jumlata ba'da taghyiri ma yalzam. Akmil bihil jumlata ba'da taghyiri ma yalzam. Ma yalzamu. Kita pahami sama-sama perintahnya di sini. Amama kulli jumlatin, di depan, amama di depan, kulli jumlatin, setiap kalimat, di depan setiap kalimat, mimma ya'ti, mimma di situ, gabungan antara dengan, gabungan min dengan ma, mimma dari apa-apa, ya'ti yang berikut, fi'lun mudhari'un marfu', adanya fi'il mudhari' yang marfu'. Di depan setiap kalimat yang nanti akan kita baca setelah ini, di depannya ada sebuah fi'il mudhari yang dalam kondisi marfu. Dan tadi sudah kita jelaskan marfu'nya dengan thubutun nun, adanya tetapnya huruf nun, tidak hilangnya huruf nun. Di setiap kalimat ada, di depannya ada fi'il mudhari dalam kondisi marfu. Nah, apa yang kita lakukan dengan fi'il mudhari yang marfu ini? Akmil bihil jumlata. Jawabannya adalah sempurnakan dengannya kalimat. Yani sempurnakan dengan fi'il mudhari yang marfu tadi itu, sempurnakan dengannya kalimat. Tentu ba'da taghyiri ma yalzam, setelah kita merubah apa yang diperlukan. Ya, fi'il mudhari ini, fi'il mudhari marfu. Tapi ketika kita masukkan dalam kalimat nanti, kalau memang dia perlu dirubah, jadi bukan marfu lagi misalnya, dalam kondisi lainnya selain marfu, maka lakukan. Untuk menyempurnakan kalimat tersebut menjadi kalimat yang sempurna, rubahlah sesuai dengan kebutuhan. Jika diperlukan, rubah. Ya, tidak mesti harus fi'il mudhari marfu lagi. Dan di sini saya akan berikan dua contoh. Baru setelah itu insya Allah kita akan buka kesempatan bagi ikhwah wal akhwat dirubah dan dimanapun antum berada untuk bisa mengikuti pelajaran latihan kelima ini. Saya akan berikan dua contoh dulu. Nadrib lakum mithalain. Kita akan berikan dua contoh. Pertanyaannya di sini, seakan-akan ada pertanyaan, ماذا يريد الطالبان الجديدان? Latihan kelima ini dimulai dengan sebuah pertanyaan, ماذا يريد الطالبان الجديدان? ماذا, apa yang يريد, diinginkan, الطالبان, dua siswa, الجديدان, yang baru itu, apa yang diinginkan dua siswa yang baru itu? Di bawahnya jawaban-jawabannya. Di bawah soal ini ada jawaban-jawabannya. Jawabannya yang pertama, yuridani, lihat ya ikhwan, karena di sini at-taliban, dua siswa, lihat penggunaan fi'ilnya ketika di jawaban. Yang pertama yuridani, al-awwal yuridani. Kalau dari sebelumnya di soal yuridu. Di sini yuridani, karena at-talibannya kita hapus. Maka untuk menunjukkan bahwa pelakunya dua orang, maka diberikan tanda musanna di fi'il mudhari'nya. Yani adanya alif dan nun. Yuridani. Bentuk yuridani ini menunjukkan bahwa dhamirnya adalah musanna huma. Yuridani an, ada an di situ karena yuridu. Ketika ingin digabung dengan fi'il setelahnya, fi'il mudhari setelahnya, ada penghubungnya yaitu an. Tidak bisa langsung yuridu, langsung fi'il mudhari setelahnya. Tidak bisa. Dia harus ada kata penghubung an di sini setelah kata yuridu. Yuridu an. Begitu rumusnya. Jika ingin menggabung kata yuridu dengan fi'il mudhari setelahnya, gunakan an terlebih dahulu. Dan ketika kita menggunakan an di sini, yuridani an, an di sini, an menyebabkan fi'il mudhari setelahnya mansub. Dan ini sudah kita bahas di sejak pertengahan jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah ini. Kalau antum rajin murajaah, insyaallah tidak akan kesulitan, paling tidak masih teringat pembahasan ini. Bawaan sebelum fi'il mudhari ini menyebabkan fi'il mudhari setelahnya mansub. Memansubkan fi'il mudhari setelahnya. Berarti kata fi'il mudhari setelah an, pastikan dia mansub. Dan kata kerja yang kita letakkan setelah an di sini, kata kerja yang ada di depan kalimat. Di sini di depan kalimatnya ada yang dalam kurung itu, ada kata kerja yadhabani. Yadhaba ini tadi sekali lagi, yadhabani di sini fi'il mudhari dalam kondisi marfu. Fi'il mudhari dalam kondisi marfu. Yadhabani, dia marfu. Dan marfu'nya tentu dengan thubutun nun, dengan tetapnya adanya huruf nun di belakangnya. Yadhabani. Nah, sekarang yadhabani kita masukkan dalam jawaban yuridani an, masukkan yadhabani di sini. Masukkan yadhabani setelah an. Dan ingat, an tadi menyebabkan fi'il mudhari setelahnya mansub. Maka lihat perubahannya. Istami'u jaydan, dengarkan dengan baik. Yuridani an yadhhaba ilal mahja'i. Wa'id maratan thaniyah. Saya ulang sekali lagi. Jawabannya, yuridani an yadhhaba ilal mahja'i. Setelah kita masukkan yadhhabani ke jawaban, menjadi yuridani an yadhhaba ilal mahja'i. Apa yang terjadi di sini, ikhwan? Yang terjadi di sini adalah karena dia dalam kondisi mansub, karena adanya an yadhhaba, maka mansubnya bihadzfin nun, dengan dihapusnya huruf nun. Tidak, sehingga tidak boleh tetap marfu dalam kalimat ini karena ada an sebelumnya. Salah kalau antum baca yuridani an yadhhabani ilal mahja'i. Salah. Yadhhabani di sini masih dalam kondisi marfu, maka salah. Karena ada an sebelumnya. An sebelum fi'il mudhari yadhhabani menyebabkan yadhhabani menjadi yadhhaba. Mansub, dan tanda mansubnya adalah dihapusnya huruf nun. Sehingga sekali lagi jawabannya yuridani an yadhhaba ilal mahja'i. Mereka berdua ingin pergi ke asrama. Al-mahja'i, asrama. Lihat ba'asyir ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Ini contoh yang pertama. Mudah-mudahan jelas. Mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk menambah kejelasan dari latihan ini, tidak mengapa kita tambahkan satu lagi contoh. Kemudian setelah itu, Aha Abdul Ghaffar, kita buka kesempatan bagi alikhwal-akhwat di rumah untuk bisa bergabung mengerjakan soal-soal bersama kita. Rakam Athani, nomor 2. Kalimithal, sebagai contoh, kita berikan sebagai contoh di sini, kita berikan jawabannya. Yuridani an nuqat kuratas sallati. Yuridani an titik-titik kuratas sallati. Lalu ada kata kerja setelahnya, yal'abani. Begitu mudahnya, sudah diberikan kata kunci untuk jawabannya, yal'abani. Kata yang nanti akan kita masukkan setelah an adalah kata kerja ini, yal'abani. Tapi ingat, yal'abani tadi ini fi'il mudhari, fi'ilun mudhari'un marfu. Marfu'nya bithubutin nun. Sekarang kita masukkan setelah an, kita masukkan dalam kalimat ini setelah an menjadi mansub. Sehingga unzuru ya ikhwan, istami'u jaydan, al-jawab yuridani an yal'aba kuratas sallati. Yuridani an yal'aba kuratas sallati. Mereka berdua ingin bermain bola keranjang. Ini bola basket. Kuratas sallati, bola basket. Hakadha al-mithalan. Begitu tadi dua contoh yang kita berikan. La'alla Al-mithal wadih insyaAllah. Mudah-mudahan contohnya jelas. Fa naftah al-majal lil-mustami'in wal-musyahidin. Tafadhal ya akhi. Bilghafar. Assalamualaikum pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kita berikan kesempatan bagi Anda yang ingin terhubung untuk menjawab latihan-latihan yang telah dicontohkan sebelumnya oleh Al-Ustaz. Bagi Anda yang ingin terhubung tentunya melalui layanan telepon 021-823-6543. Baik, kita coba angkat di kesempatan pertama. Silakan. Halo. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Solo, Umar Abdullah. Ya, Ustaz. Baik. Umar Abdullah. Assalamualaikum. Dari siapa? Umar Abdullah. Umar Abdullah. Ahlan wa sahlan ya Umar Abdullah. Ahlan wa sahlan fikum. Marhaban, marhaban biki. Kaifa haluki? Alhamdulillah bi khair. Ustaz, kaifa halukum? Ana bi khair alhamdulillah. Syukran, syukran ya Umar Abdullah. Omo, ada bukunya? Ada, Ustaz. Siap mengerjakan rakam al-thalith sampai al-khamis. Tidak keberatan, Umar Abdullah, tiga nomor sekaligus? Ya, Ustaz. Nah, mohon dibaca dengan jelas dan pelan-pelan. Baca dulu soalnya, kemudian setelah itu jawabannya, kemudian diterjemahkan. Fahim ti, Umar Abdullah? Insyaallah fahim itu, Ustaz. Baik, tafadhali. At-tamim al-khamis, Ustaz. Naam, rakam al-thalith. Amamat kulla jumlatin. Langsung saja, Ummu Abdillah, langsung. Al-thalith. Nomor tiga. Al-thalith, ya, al-thalith. Iya. Yuridani al-tukot. Aku berkata, iya. Yasriban. Bagaimana Umo? Bagaimana fiilnya? Yash. Yashrabani. Yashrabani, sahih. Shariba, yashrabu. Berarti yash. Yashrabani. Bukan yashribani, tapi yashrabani. Yashrabani. Naam. Silakan masukkan ke dalam yashrabani. Masukkan ke dalam kalimat. Yuridani. Ayasroba al-kohbata. Naam, sahih. Sekali lagi, Umo. Yuridani. Yuridani an yashroba al-kohbata. Naam, yuridani an yashroba al-kohbata. Sahih. Terjib, ya, lo samahti. Kedua, sisa itu ingin minum kopi. Ingin minum kopi, Masya Allah. Di sini kenapa an yashraba? Kenapa nunnya kita hapus semua? Ada an sama nasabkan. Naam, ada an sebelumnya, an memansubkan fi'il mudhari' setelahnya. Dari sini tanda masubnya apa, Umu? Alamatu nasbihi madha? Hadfunun. Hadfunun. Hadfunun. Dihapusnya huruf nun. Jazakillah khair. Teruskan, Umu. Alhamdulillah. Seperti itu. Pelan, jelas, dan diterjemahkan. Teruskan. Ar-Rabi. Ar-Rabi. Yuridani an nukot. Nukot. Al-Akhbaro. Al-Akhbaro. Yasma. Sahih. Yasma. Yasma'ani. Yasma'ani. Naam. Yuridani. Ayasma al-akhbaro. Naam, sahih. Maratan thaniya, sekali lagi. Yuridani ayasma al-akhbaro. Naam, sahih. Terjem, samahti. Kedua siswa itu mendengar berita. Kedua siswa itu ingin mendengar berita. Naam. Teruskan, al-khamis. Al-khamis. Yuridani an-nukot amamal mudarrisi. Amamal mudarrisi, sahih. Ya jelisani. Naam, ya jelisani. Naam, sahih. Jawab. Yuridani an-ya jelisa amamal mudarrisi. Masya Allah, mumtaz. Terjemilah, samahti. Kedua sesuai itu duduk di depan bapak guru. Nah, ingin duduk di depan. Saya itu ingin duduk di depan Bapak Guru. Iya, sahih. Masya Allah. Jazakil khair, Umu Abdillah. Barakallahu fiik. Kita tunggu insya Allah di pertemuan berikutnya teleponnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga terus sehat insya Allah. Allah ibarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, terima kasih Umu Abdillah untuk penelpon pertama di kesempatan pagi atau malam hari ini. Dan berikutnya masih di latihan kelima ini untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin menjawab, silakan bagi Anda dapat membaca dari nomor pertama, mengulang dari latihan kelima ini, 021-823-6543. Silakan. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan dengan siapa, dari mana? Dengan Pak Tamrin. Ya, Bapak mohon maaf sebelum dilanjutkan, fokus di gagang telepon atau handphone Bapak saja, dan volume televisi atau radionya dikecilkan saja. Baik. Sudah? Dengan siapa, dari mana tadi? Sudah. Pak Tamrin dari Sumbar. Pak Tamrin, Pak Tamrin dari Sumbar. Masya Allah. Masya Allah. Silakan, sir. Pak Tamrin tadi menyebutkan nama lengkapnya. Siapa tadi, Pak? Pak Tamrin. Nama lengkap siapa, Pak Tamrin? Pak Tamrin. Tamrin saja. Ya. Ya, baik. Suara televisinya mohon dikecilkan dulu, Pak Tamrin. Sudah, Pak Tamrin? Ya. Atau dimatikan saja volume TV atau radionya. Dan mohon untuk tidak di loudspeaker ya. Silakan dimatikan saja loudspeakernya. Bisa fokus di gagang telepon saja. Siap, Pak Tamrin? Siap. Baik, silakan baca 3 soal. Nomor 1, rakam al-awwal sampai al-thalith. Tafadhal, Pak Tamrin. Dibaca dulu soalnya. Kemudian dijawab. Nuqtah ilal mahjai. Nah, kita katakan bukan nuqtah, tapi nuqat. Nuqat. Nah, nuqtah satu. Ini nuqat, titik-titik. Nuqat. Nah. Yuridani an nuqat ilal mahjai. Sahih. Yadhabani. Yadhabani. Nah. Silakan. Yuridani an yadhaba ilal mahjai. Naam, yuridani an yadhhaba ila al-mahja'i. Sahih. Terjem, law samahta, Pak Tamrin. Kedua siswa ingin untuk pergi ke asrama. Masya Allah, mumtaz. Di sini an yadhhaba, mengapa nunnya dihilangkan, Pak Tamrin? Ada huruf nasab. Huruf nasab, yang mana dia huruf nasabnya? An. An, Masya Allah. Berarti yadhaba mansub, fil mudhari mansub. Ada sekedarik? Bala. Apa tanda mansubnya? Hazfun nun. Hazfun nun, mumtaz, Masya Allah. Wasil, teruskan Pak Tamrin. As-sani yuridani an nukat kuratas salati. Naam. Yal'abani. Yal'abani, sahih. Yuridani an yal'aba kuratas salati. Masya Allah, sahih, mantaz. Terjem. Dua orang siswa itu ingin bermain bola keranjang. Iya. Bola keranjang ini apa, Pak? Bola nama lainnya? Basket. Bola basket, mantaz. Masya Allah. Teruskan, Pak Tamrin. As-salis yuridani an nukat al-kahwata. Naam. Yashrabani. Naam, yashrabani. Yuridani an yashraba al-kahwata. Mumtaz, Masya Allah. Tarjim lau sabahat. Dua orang siswa itu ingin minum kopi. Naam, sahih. Allah yubarik. Barakallahu fiik, Pak Tamrin. Jazakallah khair. Kita tunggu teleponnya insyaallah di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih. Pak Tamrin dari Sumber yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini dan menjawab hingga nomor 3 Ustaz ya. Nah. Kembali kami persilahkan bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung untuk menjawab latihan kelima ini pada nomor 4. Silakan di 0218236543. Iya, kita sapa kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, dari mana Ibu? Ninda, Jakarta, Kemayoran. Nah, dari, mohon maaf, dengan siapa? Ibu Ninda. Ibu Ninda dari Ninda, Jakarta. Jakarta. Baik. Iya. Ada bukunya Ibu Ninda? Ada, Ustaz. Silakan baca 3 soal. Ar-Rabi, Al-Khamis, kemudian naik ke 1, Al-Awwal. Ya. Fahimti? Ya. Tafadhali. Bismillah. Yuridani an nuqad al-qahwata. Ah. Ar-Rabi. Oh, Rabi. Ar-Rabi. Yuridani an nuqad al-akhbara. Naam. Yasma'ani. Yasma'ani. Naam. Yuridani an yasma'a al-akhbara. Naam, sahih. Yuridani an yasma'a al-akhbara. Tarjim. Tarjim ila samahti. Kedua siswa itu ingin mendengar berita. Iya. Teruskan. Yuridani. Sebutkan dulu angkanya berapa, Ibu Nina? Khamsa. Naam, khamsa. Yuridani an nuqad imama mudarrisi. Imam atau amam? Amama mudarrisi. Amamal mudarrisi, naam. Yajlisani. Yajlisani. Yuridani an yajlisa amama mudarrisi. Naam, amamal mudarrisi, sahih. Kedua siswa itu ingin duduk di depan guru. Naam, satu lagi Om. Al-awwal. Al-awwal. Yuridani an nuqad ila mahja'i. Naam. Apa fi'ilnya? Yadhhabani. Yadhhabani, naam. Yuridani an yadhhaba ila mahja'i. Ilal? Mahja'i. Ilal mahja'i, sahih. Mahja'i. Mahjai. Ya, syukuran. Kedua siswa itu ingin pergi ke asrama. Ya, syukuran. Syukuran Ibu Indah. Jazakillah khair. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, kita lanjutkan, Ustaz. Masih di latihan kelima untuk nomor 2 satu berikutnya. Lagi. Satu orang lagi, nah. Silakan. Silakan di belakang Ibu dari Jakarta, Ibu Ninda tadi. Bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung di layar-layar telepon untuk menjawab latihan-latihan yang telah disebutkan. Nah, masya Allah terputus, mohon maaf. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung di 0218236543 di latihan kelima dan memulai dari nomor kedua. Silakan. Halo. Baik. Dan juga bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat, dapat Anda kirimkan SMS Anda ke nomor 0819896543. Masih di layar-layar telepon, kita menyapa untuk penelpon yang masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana Ibu? Dengan Ibu Diah. Ibu Diah di mana Ibu? Bandung. Di Bandung. Iya, baik. Nah, silakan. Ibu Diah siap mengerjakan latihan kelima? Iya, Bu Ustaz. Silahkan, Ibu Dia tidak keberatan kalau 4 soal sekaligus, nomor 2 sampai 5. Oh, boleh Ustaz. Silahkan. Al-Thani, Al-Thalith, Al-Rabi, dan Al-Khamis. Ustaz. Al-Thani. Nah. Yuridani an ya an nuqat kurrotas salati. Nah, kurrotas salati, nah. Yal'abani. Nah. Yuridani an yal'aba kurrata salati. Naam. Kurrata atau kurrata? Kurrata. Labas. Dengan atasi dengan tidak atasi tidak masalah. Kurrata salati atau kurrata salati. Labas. Mereka berdua ingin main bola basket. Iya. Teruskan. Asalis yuridani an nukot al-kohwati. Nah, ya, kenapa al-kohwati? Mengapa dia majrur? Nanti ketika masuk fi'il dia jadi maf'ulun bih. Maf'ulun bihi? Iya. Marfu, mansub atau majrur? Mansub. Mansub, iya. Al-kahwati berarti salah, ya benar? Kahwata. Al-kahwata, sahih. Teruskan. Yuridani an yasroba al-kahwata. Iya, sahih. Kedua, siswa itu ingin minum kopi. Iya, sahih. Ar-Rabbi yuridani an nukot al-akhbaro. Naam. Yasma'ani. Naam. Yuridani an yasma'a al-akhbaro. Naam, sahih. Kedua siswa itu ingin mendengar berita. Iya. Al-Khamis yuridani an nukot amama mudarisi. Iya. Yajlisani. Naam. Yuridani an yajlisa amama mudarisi. Terjem. Dua siswa itu ingin duduk di depan guru. Nah, masya Allah, mumtaz. Begitu mudahnya, Om. Syukran. Jazakillahu khairan. Ditunggu teleponnya insya Allah di pertemuan berikutnya, insya Allah. Naam, Ustaz, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Diah, dari Bandung ya, yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini dan menjawab latihan kelima. Ya, alhamdulillah latihan kelima dari beberapa penelpon terlihat insya Allah sudah dikuasai. Kita cukupkan, kita masuk ke At-Tamrin As-Sadis. At-Tamrin As-Sadis perintahnya di sini adalah akmil kulla jumlatin mimma ya'ti bidhamirin munasibin. Wa'id maratan thaniya, saya ulang lagi. Akmil kulla jumlatin mimma ya'ti bidhamirin munasibin. Kalau kita perhatikan banyak kata-kata yang terulang-ulang di perintah-perintah seperti ini. Seperti misalnya akmil. Akmil tadi di latihan kelima sudah tersebutkan akmil sebelumnya. Kalau kita masih ingat berarti kita tidak akan kesulitan menerjemahkan akmil. Akmil, sempurnakanlah. Kulla, setiap jumlatin, setiap kalimat, sempurnakanlah setiap kalimat mimma ya'ti dari apa-apa yang berikut, maksudnya setelah ini, kalimat-kalimat setelah ini, bi dhamirin munasibin, dengan dhamir, dengan kata ganti yang sesuai, munasibin. Ma'asyir ikhwah rahimani wa rahimakumullah, latihan ke-6 ini masih terkait dengan fokus pembahasan Ad-Darsus Tsalatsun yang sudah kita jelaskan tadi, bahwa di Ad-Darsus Tsalatsun ini penulis menyempurnakan dhamir yang diisnadkan ke fi'il mudhari' dengan dhamir al-muthanna, baik al-ghaib maupun al-mukhatab, baik yang mudzakkar maupun yang muannats, yakni huma maupun antuma. Huma atau antuma, dua-duanya ada di sini. Huma, baik yang mudzakkar maupun yang muannats, begitu pula antuma, baik yang mudzakkar maupun muannats. Nah, kedua dhamir ini yang nanti akan menjadi penyempurna kalimat-kalimat di bawah ini. Dua dhamir inilah nanti akan kita pilih salah satunya, yang mana yang lebih tepat, mana yang lebih sesuai, itu yang kita masukkan dalam kalimat dan dengannya kita menyempurnakan kalimat. Dan tidak mengapa saya berikan contoh, satu contoh saja. Setelah itu kita beri kesempatan bagi alaikh wal akhwat di rumah untuk mengerjakan soal-soal berikutnya. Al-awwal, nomor satu, saya bacakan sebagai contoh. Al-awwal, lihat di sini, bukan murni tanpa harakat. Jadi harapannya di akhir-akhir daripada jilid yang kedua ini tidak ada kesulitan dalam membaca tulisan yang tanpa harakat seperti ini. Tidak ada kesulitan bagi antum semua. Jadi tanda keberhasilan pelajaran. Manakala antum di akhir-akhir ini tidak kesulitan sama sekali membaca tulisan-tulisan gundul seperti ini, tulisan-tulisan tanpa harokat seperti ini, maka ini salah satu tanda yang menggembirakan, insyaallah antum berarti sudah menguasai jilid pertama dan jilid kedua dari kitab Durusul Lughah ini. Tapi kalau antum masih belum bisa membacanya dengan benar, maka tentu ini kebalikan daripada sebelumnya, berarti antum belum menguasainya. Maka perlu antum terus belajar kembali untuk bisa sampai ke tingkat yang diharapkan tadi. Karena lihat di sini tanpa harokat, bisa dikatakan nyaris di empat soal ini tidak ada harokat, nyaris hanya satu yang ada harokatnya di sini, yaitu huruf ta yang ada di nomor dua. Sisanya nyaris tidak ada harokat sama sekali. Yani antum diminta untuk berupaya bagaimana membacanya dengan benar. Tentu setelah kita pahami dengan baik contoh kalimat-kalimat yang ada dalam soal-soal tadi, nanti dengan memahaminya nanti antum bisa menentukan mana harokat yang tepat di sini. Di sini di nomor 1 dan nomor 2 ada tanda tanya, berarti ini pertanyaan. Maka huruf depannya atau kata depannya dipastikan dia adalah kata tanya. Maka lihat nomor 1 misalnya al-awwal A, ada A di situ. A, apakah? Ara'aita. Karena yang ditanya adalah orang kedua, maka lihat di sini anta, ara'aita, apakah kamu melihat? Tidak mungkin di sini ara'aitu. Tidak mungkin seseorang bertanya kepada dirinya sendiri. Atau tidak mungkin dia bertanya kepada orang ketiga. Maka di sini tidak ada kemungkinan lain kecuali ara'aita. Anta di sini. Apakah kamu melihat at-talibaini al-jadidaini, dua siswa yang baru? Saya ulang, ara'aita at-talibaini al-jadidaini, apakah kamu melihat dua siswa yang baru itu? Lihat jawabannya, na'am. Na'am. Tentu yang jawab dia akan mengatakan ya, saya melihat, saya. Berarti di sini na'am ra'aitu. Tidak mungkin ra'aita. Tidak mungkin ra'aiti. Karena ini yang menjawab adalah orang pertama, maka pasti dia akan mengatakan saya. Ya, saya melihat. Na'am ra'aitu nukat. Nah, di sini antum diminta untuk memberikan dhamir munasib, kata ganti yang sesuai. Dan tadi sudah saya berikan dua dhamir, dua pilihan dhamir. Kalau bukan huma, baik mudzakkar atau muannats atau antuma. Maka di sini dua dhamir tadi, kalau bukan huma atau antuma, masukkan ke dalam kalimat ini. Maka kalau antum lihat pertanyaannya at-talibainil jadidain, itu dhamirnya. Dan ini menunjukkan dia al-ghaib. Yang ditanyakan adalah al-ghaib, maka tentu kita akan memilih dhamir huma. Maka lihat ketika masuk ke dalam kalimat na'am ra'aituhuma. Na'am ra'aituhuma, ya, saya melihat keduanya. Huma. Karena yang ditanyakan al-ghaib, orang yang ketiga. Maka dhamirnya tentu orang ketiga. Huma ro'ai na'am ro'ai tuhuma, ya, saya melihat keduanya. Mudah-mudahan al-mithal yang satu ini cukup untuk menjadi patokan untuk mengerjakan latihan berikutnya. Kita buka kesempatan bagi al-ikhwal khadirpa. Tafadhal ya, Abdul Ghafar. Silakan para pendengar maupun pemirsa di manapun Anda berada, latihan ke-6 dimulai dari nomor 2 sebagaimana telah dicontohkan pada nomor pertama oleh Ustadz. Anda yang ingin terhubung di 021-823-6543, silakan kita sapa. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana Bapak? Muhammad Rianto di Bekasi. Di Bekasi. Nah. Muhammad Rianto. Kaifa haluk? Bikhair alhamdulillah. Masya Allah. Baik, apa halukum ya Ustaz? Ana bikhair alhamdulillah, syukran. Barakallahu fiik. Fiik barakallah. Anta musta'id ya Muhammad Rianto? Insyaallah. Insyaallah. Antum panggilannya apa? Muhammad atau Rianto? Rianto. Rianto saja. Baik. Rianto, tafadhal. Rakam ats-tsani. Ats-tsani. Aqra'ta hatainil majallataini. Tarjim awalan. Tarjim awalan as-su'al. Naam, Ustaz. Apakah kamu membaca dua majalah ini? Apakah kamu membaca dua majalah ini? Naam, sahih. Naam. Naam. Qara'tu huma. Naam, qara'tu huma. Huma, sahih. Huma di sini huma mudzakkar atau huma muannats? Muannats. Kenapa demikian? Al-majalah muannats. Kembali ke al-majallatain. Majalatain. Al-majallatain. Al-majalla muannats. Ada sekadarik? Bala. Kalau yang sebelumnya ra'aitu huma, huma di situ mudzakkar atau muannats? Nomor satu. Mudzakkar, Ustaz. Mudzakkar. Nah, karena kembali ke mana? At-thalibain. At-thalibain. Syukran. Afan. Tarjim. Tarjim dengan lengkap nomor 2. Apakah kamu membaca dua majalah ini? Jawabannya? Ya. Saya membaca kedua majalah ini. Saya membaca keduanya. Keduanya. Nah, sudah diganti dengan dhamir tadi kan? Naam, Ustaz. Naam. Sudah bukan lagi menggunakan majalatain, tapi menggunakan dhamir. Ya, saya telah membaca keduanya. Wadih ya, Rianto? InsyaAllah, wadih. Taib. Teruskan. Al-Tharif wa-Rabi. Tidak keberatan dua soal sekaligus? InsyaAllah. Naam. Al-Tharif. Qala al-mudarrisu li Hamidin wa sadiquhu. Li Hamidin wa? Wa sadiq. Wa sadiquhu. Li Hamidin. Ada Hamid yang majrur di situ karena ada lam harful jar. Wawnya wawu ataf, menyambung Hamidin dengan kata setelahnya. Sehingga bagaimana? Wa li Hamidin wa wasadiqihi. Wasadiqihi. Naam, teruskan. Ra'aitukuma fil masjidil barihata. Fil masjidil barihata. Ra'aitu, bagaimana sekali lagi ulang jawabannya? Ra'aitukuma fil masjidil barihata. Naam, masya Allah. Baca lengkap. Qala al-mudarrisu li Hamidin wa sadiqihi. Ra'aitukuma fil masjidil barihata. Naam, sahih. Mumtaz. Anta fahimta as-su'al wa ajabta ijabah sahihah. Alan tarjim lo samahat. Guru berkata kepada Hamid dan temannya, saya melihat kalian berdua di masjid malam ini. Malam ini atau kemarin malam? Al-Bariha. Malam, malam ini atau kemarin malam? Tadi malam ya? Kemarin malam, kemarin. Kemarin malam. Nah, amsi laylah. Malam yang kemarin. Bukan malam ini. Tapi malam hari yang kemarin. Malam apa kemarin? Lailatul Khamis. Alaskadzalik ya akhil karim? Bala. Lailatul Jum'ah. Lailatul Jum'ah. Malam ini malam Jum'at. Naam. Al-Bariha amsi. Lailatul Khamis. Fahimta ya Rianto? Fahimtu insyaAllah. Taib. Ra'aitukuma. Siapa yang ngomong ini? Siapa yang bicara? Ra'aitukuma. Saya melihat kalian berdua. Lalu siapa kalian berdua di sini? Siapa yang ngomong ra'aitukuma? Al-Mudarris. Al-Mudarris. Siapa yang dilihat oleh Al-Mudarris? Hamid wa Sodiq dan temannya. Nah, kenapa tidak pakai huma? Karena Al-Mutakalim. Al-Mutakalim? Orang pertama berarti? Al-Mukhatab. Al-Mukhatab. Al-Mukhatab. Berarti antuma. Ada sekadarik? Antuma. Bala. Nah, ra'aitukuma. Nah, masya Allah. Al-akhir, al-rabi. Al-rabi. Qalatil mudiratu li Zainaba wa Maryama. Li Zainaba wa Maryama, sahih. Zainaba, mansub. Ada sekadarik? Baladan. Zainab mansub. Sahih? Li Zainab. Hada mansub? Majrur. Majrur. Naam. Kenapa dengan fathah di sini? Bukankah majrur dengan kasrah? Mamnu min as-sarf. Mamnu min as-sarf. Mamnu min as-sarf majrurnya dengan apa? Fathah. Majrur dengan fathah. Ahsanta ya Arianto. Maryama, kenapa dia? Kenapa dia ikut majrur? Sama. Ada apa Bukan di situ? Wawu ataf. Wawu ataf, sahih. Teruskan. Uridu an as'alakuma. As'alakuma. Terus. An biladin. An baladi titik-titik. An. Teruskan, masih terus lanjutkan. An baladi. Teruskan. An baladi. Masukkan dhamir yang sama tadi. An baladikuma. An baladikuma. Ulang sekali lagi. Dari awal. Qalatil mudiratu. Mudiratu li Zainaba wa Maryama. Uridu an as'alakuma an baladikuma. An baladikuma. As'alakuma an baladikuma. Ahsanta ya Arianto. Terjem. Kepala sekolah perempuan berkata kepada Zainab dan Maryam. Nah, saya ingin bertanya kepada kalian berdua tentang negeri kalian. Negeri kalian berdua. Negeri kalian berdua. Lagi-lagi kalian berdua. Alas kedalik. Balad. Nah, berarti di sini pakai dhamir apa ini? Huma atau antuma? Antuma. Antuma. Mudzakkar atau muannas? Muannas. Muannas. Mumtaz. Masya Allah. Syukran ya Arianto. Afan Ustaz. Jazakallahu khair wa narakum ala khair insyaallah fil asbul qadim insyaallah. Kita tunggu antum di pekan berikutnya. Jazakallahu khair. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Arianto yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini. Dan itu latihan ke Adam Ustaz. Nah. Kita ulang kembali. Kita buka kesempatan lagi bagi ikhwan akhwat. Baik, ikhwan Islam pendengar azakumullah, mengulang di latihan ke-6. Anda yang belum sempat terhubung dapat menghubungi kami melalui layanan line telepon 0218236543. Silakan kita angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Dengan Fauzia ya. Di Bekasi. Di Bekasi. Ibu Fauzia. Ibu Fauzia. Baik. Silakan. Ibu Fauzia, ada bukunya? Ada, Ustaz. Silakan. Baca dari awal latihan ke-6. Langsung al-awwal. Al-awwal. Ara'aitu talibani. Bagaimana? Sebentar, Ibu Fauzia. Ara'aitu atau ara'aita? Ara'aita talibani jadidaini. Nah. Naam. Ara'aitu huma. Ada A di situ? Setelah naam ada A? Nah, tidak ada. Naam, ra'aitu huma. Naam. Ulang sekali lagi, naam. Naam, ra'aitu huma. Ra'aitu huma. Sahih. Baca sekali lagi dengan lancar. Ara'aitu talibainil jadidaini. Naam. Ra'aitu huma. Naam, sahih. Terjemahkan. Kalau samahti. Apakah kamu melihat dua siswa yang baru itu? Jawabannya? Ya, saya melihat mereka berdua. Mereka berdua. Huma di sini muzakkar atau muannas? Muzakkar. Kenapa muzakkar? Karena kembali ke apa ini? Kembali ke talibain. At-talibain. Wasiri. Teruskan. As-sani. Naam. Jangan sama dengan qaf. A. Dia dipisah. Aqra'ta hataini majalataini. Naam. Naam. Qara'tuhuma. Sekali lagi baca yang lebih lancar, Ukhti Fauzia. Aqra'ta hataini majalataini. Naam. Qara'tuhuma. Naam, mumtaz, mumtazah. Tarjimi law samahti. Apakah kamu membaca dua majalah itu? Ya, saya membaca keduanya. Naam. Domirnya apa di sini? Antuma atau huma? Domirnya huma. Mudzakkar atau muannats? Muannats. Kenapa muannats? Karena kembali kepada majalah. Majalah tain. Ahsanti. Tidak keberatan kalau sampai habis, Ukhti Fauzia? Tidak, Ustaz. Tafadhali. Ats-tsalits war-rabi. Sekalian. Qala al-mudarrisu li Hamid wa sadiqihi. Naam. Ra'aituhuma fil masjidi barihata. Fil masjidi al-barihata, ada alif lam. Fil masjidi barihata. Naam. Sebentar, ra'aitukuma atau ra'aituhuma? Ra'aitukuma. Sekali lagi, baca yang lengkap dari awal. Qala al-mudarrisu lil Hamidin. Lil atau li? Li Hamidin wa sadiqihi. Naam. Ra'aitukuma fil masjidil barihata. Naam, sahih. Terjemahi law samahti. Guru berkata kepada Hamid dan temannya, saya melihat kalian di masjid kemarin. Kalian bertiga, apakah berempat? Kalian berdua. Di iya. Masjid kemarin malam. Naam, sahih. Satu lagi, Ar-Rabi. Qalatil mudiratu li Zainab wa Maryam. Uridu an as'alukuma. An as'ala kuma. Kenapa as'ala? Ada apa sebelumnya? Ada huruf nasabnya, Ustaz. Huruf nasab, yang mana huruf nasabnya? An, sahih. Iya. Berarti an as'ala. An as'ala. Baik, ulang sekali lagi dari awal. Qalatil mudiratu ya. Zainab wa Maryam. Uridu an as'alakuma an biladikuma. Biladikuma atau baladikuma? Baladikuma. Bala panjang begitu lamnya atau pendek? Baladakuma. An, ada an sebelumnya. An baladakuma. An harful jar. An baladikuma, sahih. Terjemahlah kalau samahti. Mudir kepala sekolah perempuan itu berkata kepada Zainab dan Maryam, ya. Aku ingin bertanya kepada kalian berdua tentang negeri kalian berdua. Iya, kuma di sini, antuma di sini, mudzakkar atau muannats? Muannats. Kenapa demikian? Karena kembali kepada Zainab dan Maryam. Syukran. Maryam. Syukran laki ya Ukhti Fauziah. Jazakillah khair wa barakallahu fiik. Wafiq barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih telah terhubung dari Bekasi ya. Ibu Fauziah yang telah membaca latihan ke-6 ini, Ustaz. Naam. Latihan ke-6 kira cukup menjadi penutup pembahasan kita malam ini. Naam. Sudah cukup larut dan kita pending latihan ke-7 dan latihan ke-8 insyaallah di pertemuan berikutnya insyaallah. Nah, dan mungkin kita akan tutup saja, silakan. Tidak ada pertanyaan dari SMS-nya masuk? Tidak ada, Ustaz. Baik, malam ini kiranya cukup sampai sini dulu pembahasan kita. Tidak mengapa tidak banyak-banyak malam ini, hanya 2 latihan saja. Yang terpenting adalah tentu kita menguasainya. Mengingat bahwa kita sudah di penghujung daripada jilid yang kedua. Maka mohon lebih bersungguh-sungguh lagi, lebih giat lagi untuk murojaah dan terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan. Semoga kita sampai kepada tujuan akhir kita belajar bahasa Arab ini. Jadi agar kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar. Kemudian memudahkan kita untuk memahami ad-din, memahami agama ini. Memahami ilmu-ilmu syar'i. Karena kunci untuk memahami ilmu-ilmu syar'i adalah dengan bahasa Arab. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita semua dan memberkahi semua usaha yang telah kita lakukan dan menjadikan semua apa yang telah kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Demikian kita tutup. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.